tentang sebuah kisah. Jalan yang berliku tentang asmara yang sejati. Selalu yang tinggal lukisan kisah yang paling indah, penuh arti. Namun semua tinggal hanya cerita. Lupakan saja semua kenangan dan harapan yang ada. Tak kuasa merubah keadaan.